kisah penuh hikmah perjalanan hidup seorang hamba dalam kisah taubat. Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, berikut adalah kisah nyata di zaman ini yang bertobat dari kelamnya kemaksiatan menuju cahaya hidayah melalui perantara anaknya yang masih berusia 7 tahun. Pendengar yang budiman, kita akan awali kisah ini dari seorang penduduk Madinah berusia 37 tahun. Ia telah menikah dan mempunyai beberapa orang anak. Ia termasuk orang yang suka lalai dan sering berbuat dosa besar. Jarang menjalankan sholat kecuali sewaktu-waktu saja atau karena tidak enak dilihat orang lain. Penyebabnya tidak lain karena ia bergaul akrab dengan orang-orang jahat dan para dukun yang tanpa ia sadari, setan pun setia menemaninya dalam banyak kesempatan. Ia bercerita, mengisahkan tentang riwayat hidupnya. Saya memiliki anak laki-laki berusia 7 tahun bernama Marwan. Ia bisu dan tuli. Ia dididik ibunya, ibu yang solihah dan kuat imannya. Suatu hari setelah azan maghrib, saya berada di rumah bersama anak saya, Marwan. Saat saya sedang merencanakan di mana saya akan berkumpul bersama teman-teman nanti malam, tiba-tiba saya dikejutkan oleh anak saya. Marwan mengajak saya bicara dengan bahasa isyarat yang artinya, "Mengapa engkau tidak sholat, wahai Abi? Mengapa engkau tidak sholat, wahai Ayah?" Kemudian ia menunjukkan tangannya ke atas. Artinya, ia mengatakan bahwa Allah yang di langit melihatmu. Bukan hanya itu, terkadang anak saya juga melihat saya sedang berbuat dosa besar lainnya. Maka saya kagum kepadanya yang menakut-nakuti saya dengan ancaman Allah. Namun, anak saya selalu menangis di depan saya. Maka saya berusaha untuk merangkulnya, tapi ia lari dariku. Tak berapa lama, ia pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Meskipun belum sempurna wudunya, tapi ia belajar dari ibunya yang juga hafal Al-Quran. Ia selalu menasihati saya, tapi kala itu nasihatnya belum juga membawa faedah. Kemudian Marwan yang bisu dan tuli itu masuk lagi menemui saya dan memberi isyarat agar saya menunggu sebentar. Lalu ia salat maghrib di hadapan saya. Setelah selesai, ia bangkit dan mengambil mushaf Al-Quran, membukanya dengan cepat dan menunjukkan jarinya ke sebuah ayat. Di Quran Surat Maryam ayat 45 yang artinya, "Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Allah yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi setan." Kemudian ia menangis dengan kerasnya. Saya pun ikut menangis bersamanya. Lalu ia mengusap air mataku. Kemudian ia mencium kepala dan tanganku. Setelah itu berbicara kepadaku dengan bahasa isyarat yang artinya, "Sholatlah, wahai ayah, sebelum ayah ditanam dalam kubur dan sebelum datangnya azab." Demi Allah, saat itu aku merasakan sesuatu ketakutan yang luar biasa, yang amat sangat. Segera, setelah itu kunyalakan semua lampu di rumah. Anakku Marwan mengikuti dari ruangan satu ke ruangan lain sambil memperhatikan aku dengan penuh keheranan. Kemudian ia berkata kepadaku dengan bahasa isyaratnya, "Tinggalkan urusan lampu, mari kita ke masjid besar yaitu Masjid Nabawi. Kukatakan kepadanya, biar kita ke masjid dekat rumah saja. Tetapi anakku bersikeras memintaku untuk mengantarkannya ke Masjid Nabawi. Akhirnya aku mengalah dan kami pun berangkat ke Masjid Nabawi dalam keadaan takut. Dan Marwan selalu memandangku. Sesampainya di Masjid Nabawi, kami masuk menuju Raudhah yang saat itu sedang penuh dengan manusia. Tidak lama kemudian datanglah waktu iqamah untuk sholat isya. Saat itu imam masjid membaca firman Allah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak seorang pun bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 21. Mendengar ayat tersebut, aku tidak kuat menahan tangis. Marwan yang berada di sampingku dan melihat aku menangis pun ikut menangis. Kemudian saat sholat, ia mengeluarkan tisu dari sakuku dan mengusap air mataku dengannya. Lalu setelah selesai sholat, aku masih menangis dan terus mengusap. Aku masih menangis dan ia Marwan terus mengusap air mataku. Sejam lamanya aku duduk sampai anakku mengatakan kepadaku dengan bahasa isyaratnya, sudahlah wahai ayah. Ya, rupanya ia cemas karena kerasnya tangisanku. Kukatakan kepadanya, sudahlah nak, kamu jangan cemas. Akhirnya kami pulang ke rumah. Malam itu begitu istimewa karena aku merasa baru terlahir kembali ke dunia. Istri dan anak-anakku menemui kami. Mereka juga menangis, padahal mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun Marwan menjelaskan bahwa mereka menangis karena bahagia. Tadi, aku pergi sholat di Masjid Nabawi. Istriku senang mendapat berita tersebut dari Marwan, yang merupakan buah dari didikannya yang baik. Kemudian kuceritakan kepada istriku apa yang sebenarnya terjadi antara aku dan Marwan. Kukatakan, aku bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah. Apakah kamu yang mengajarkannya untuk membuka mushaf Al-Quran dan menunjukkannya kepadaku? Lalu istriku menjawab dengan bersumpah atas nama Allah sebanyak 3 kali bahwa ia tidak mengajarinya. Kemudian ia berkata, bersyukurlah kepada Allah atas hidayah ini, wahai suamiku. Malam itu betul-betul adalah malam yang terindah dalam hidupku. Sekarang, alhamdulillah, aku selalu berjamaah di masjid. Salat berjamaah di masjid dan telah meninggalkan teman-teman yang buruk semuanya. Aku merasakan manisnya iman dan merasakan bahagia dalam hidup. Suasana dalam rumah tangga harmonis penuh dengan cinta dan kasih sayang. Khususnya kepada Marwan, saya sangat cinta kepadanya karena telah berjasa menjadi penyebab saya mendapatkan hidayah Allah. Demikianlah pendengar, satu lagi hidayah Allah Ta'ala kepada seorang hamba yang gemar berbuat dosa, terutama dalam hal meninggalkan sholat berjamaah. Tak disangka, pintu taubat tersebut hadir melalui wajah polos anaknya yang bisu dan tuli. Semoga Allah selalu menunjukkan jalan hidayah dan taubatnya kepada kita yang banyak bermaksiat ini. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. رصاص من حوله وجنود وقف الطفل والحجارة أكواب وعيناه عسرة وصمود.